إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita, hidayah dan taufik untuk kita bisa menambah amal ibadah kita salat berjamaah maghrib alhamdulillah dan kemudian majelis ilmu. Semoga menjadi tambahan amal kebaikan, amal saleh kita, memperberat amal kebaikan kita di kelak yaumul hisab. Semoga menjadi sebab kita diberikan kemudahan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu lahu bi tariqan al jannah." Siapa yang menempuh jalan cara untuk dia mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah, ikhwan fillah jazakumullah khairan, kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Abu Isa Muhammad bin Isa rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab yang ke-26, bab fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang lauk-pauk Rasul alaihi salatu wasallam, menu sajian yang biasa Rasulullah SAW makan. Ikhwan fillah jazakumullah khairan, kita sampai pada hadis ...171... Qala Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Mahmud ibn Wailan, qala haddatsana Abu Ahmad, qala haddatsana Mis'ar, qala sami'tu Syaikhan min Fahmin, qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, in atyabal lahmi lahmud dhahri. Dari Abdullah bin Ja'far di sini beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik atau sebagus-bagus daging adalah daging bagian punggung. Nah, namun hadis ini ikhwan fillah jazakumullah ada sisi kelemahan, karena di situ dikatakan qala sami'tu syaikhan min fahmin. Aku mendengar seorang syekh dari Fahm. Syekhnya ini siapa? Tidak disebut namanya. Ini namanya di dalam ilmu hadis sanadnya ada mubham, rawi yang tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan namanya kan tidak diketahui keadaannya. Namanya saja enggak diketahui, rawi itu sikok atau tidak, adil atau tidak, dobut atau tidak diketahui. Sementara sebab rawi itulah ada kemudian nanti dihukumi sebuah sanadnya hadis, sehingga hadis itu diterima atau tidak. Maka di sini ada rawi yang tidak disebut namanya, namanya mubham. Ikhwan fillah jazakumullah, ini menjadi sebab yakni lemahnya hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah adalah hadis ini berlawanan dengan hadis yang sahih. Nah, di mana di sini disebutkan inna tiyabal lahmi lahmudhar. Sesungguhnya sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Sementara yang lewat baik kita kemarin hadis-hadis Rasul alaihi wasallam, bagian yang disenangi oleh Rasul alaihi wasallam yang itu adalah bagian terbaik. Nah, adalah ad-dhira', bagian lengan depan. Nah, hewan yang disembelih bagian lengan yang depan. Baik. Selanjutnya hadis 172. Haddatsana Sufyan ibn Waqi qala haddatsana Zaid ibn Rukbah an Abdullah ibn Ma'ammal an ibni Abi Mulaikah an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala ni'mal idam al-khal. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya lauk itu adalah al-khal, cuka. Nah, pada hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, di sanadnya ada rawi yang lemah juga, yakni Abdullah ibnu Muhammad, ini dhaif, dihukumi sebagai rawi yang dhaif sehingga hadisnya lemah. Namun sudah lewat bagi kita di awal-awal bab ini, nah, secara lafaz hadis ini didukung dengan hadis yang sahih yang lainnya, ni'mal idam al-hab, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Nah, dan sudah kita beri pengertian hadis ini ketika Rasulullah SAW mendapati di keluarga beliau yang ada saat itu tersedia cuka saja. Maka beliau adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang qanaah, menerima apa adanya, dan beliau juga menjadikan penghibur bagi keluarga untuk tidak bersedih, untuk tidak merasa kurang apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengatakan ni'mal idam al-khab, sebaik-baiknya lauk adalah cuka karena yang ada waktu itu. Bukan berarti yang lain tidak ada yang lebih baik, bahkan ada yang lebih baik, tentu daging lebih baik, dan Rasulullah SAW adalah orang yang menyenangi daging. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, hadis berikutnya qala haddatsana Abu Qurayb Muhammad ibn Alla qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyas an Thabit Abi Hamzah As-Sumali an Sya'bi an Ummi Hani qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a indaki shay faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun qala hati ma aqfara baitun min udmin fihi khallun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi juga pada Jami' beliau atau Sunan Tirmidzi nomor 1841. Nah, secara sanad hadis ini juga ada sisi kelemahan karena ada rawi bernama Thabit Abu Hamzah As-Sumali. Beliau dihukumi dhaif, rawi yang lemah. Nah, namun hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat, sehingga setidaknya adalah hadis ini hasan. Nah, hadis ini hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW disampaikan oleh Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah bintu Abi Thalib, putrinya Abu Thalib. Abu Thalib apanya Rasulullah? Paman. Nah, punya putri namanya Ummu Hani. Jadi masih ada hubungan kerabat. Anaknya paman oleh sepupu. Nah, sepupu. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Kata Ummu Hani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui aku, datang bertamu. Faqala, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A indaki syai?" Apakah di sisimu ada sesuatu, yakni makanan masih hubungan kerabat dekat, sehingga bertanya itu satu hal yang biasa. Tanya makanan, ada makanan kan di sisi di padamu? Fakultu, maka Ummu Hanim mengatakan, lah tidak ada illa khubzun yabisun wa khalun, kecuali adanya roti kering sama cuka. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, hati, bawalah ke sini. Ma akharabaitun min udmin fi khalun, tidaklah dikatakan rumah itu tidak ada lauk kalau ada cuka. Kalau tidak ada, tidaklah rumah itu dikatakan tidak ada lauk. Nah, artinya beliau mendudukkan kepada Ummu Hanif, karena tadi dijawab, lah tidak ada kecuali roti kering sama cuka. Kata beliau, rumah itu tidak dikatakan tidak ada lauk kalau ada cuka. Artinya itu sudah cukup, alhamdulillah ada cuka. Nah, bisa dipakai lauk. Ini menunjukkan juga ikhwan bizani Allah yaqub bagaimana qanaahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasulullah SAW menyambung hubungan kerabat. Nah, dekat. Beliau biasa bertamu. Nah, saking dekatnya Rasulullah SAW di sisi mereka, biasa menanyakan, ada makanan kah? Gitu. Nah, kalau orang jauh kan enggak mungkin gitu ya. Nah, ini menunjukkan kedekatan beliau dengan ya ini kerabat-kerabat beliau. Satu hal yang biasa, anggap keluarga sendiri. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Musanna, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Su'bah an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-As'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala sa'ir ta'am. Dari Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah. Aisyah, nah, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Ummul Mukminin, gelar beliau sebagai ibunya kaum mukminin. Nah, sehingga sekalipun Rasulullah SAW meninggal, maka istri-istri beliau tidak boleh dinikahi. Nah, karena posisinya kalau sudah istri Rasul itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, sehingga orang-orang yang beriman itu ibarat anak semua. Nah, menikahi ibu kan tidak boleh. Nah, itu khusus istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau dinikahi umur 6 tahun. Ehwanu dan zaniyomah yakum. Berarti beliau lahir 4 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, 4 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, lahir setelahnya. Nah, umur beliau 6 tahun dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namun mulai digauli sebagai istri dalam rumah tangga umur 9 tahun. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dinyatakan oleh Rasulullah SAW fadlu Aisyah. Gelarnya beliau adalah Siddiqah bintu Siddiqil Akbar. Nah, Siddiqah wanita yang Siddiq, yang diketahui benar keimanannya. Nah, putrinya Siddiq, yakni Abu Bakar Siddiq Akbar. Nah, Siddiq yang akbar, yang paling besar di kalangan manusia. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, kafadli sarid ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan sarid dibandingkan seluruh makanan. Sarid itu ikhwan fillah jazakumullah, khubz, yakni makanan roti yang lembut. Nah, yang kemudian dicampur dengan idam berupa marok, lauknya itu marok. Nah, kuah rasa daging itu biasanya. Kalau baik itu dagingnya diikutkan ataupun tidak. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak variasi sarit itu. Yang jelas itu khasnya ada, ya, khasnya roti kering kemudian dikasih kuah daging. Nah, sekarang variasinya ada kentang, kacang, wortel, macam-macam. Kalau kita dikasih sayur lah gitu, tapi ada dagingnya. Ini makanan istimewa, ya. Menu ini istimewa bagi orang Arab sarit ini. Antum kalau bertamu dikasih ini, wah luar biasa. Nah, baik. Kalau nanti ke Saudi tanya aja ke mat'am, warung makan pesan sarit. Nah, karena istimewa, misalnya antum berdua, misalnya jangan pesan dua, saya yakin antum nggak habis. Ya, cukup satu aja mungkin untuk berdua kadang nggak habis. Nah, pesan satu dulu, nanti kalau kurang pesan lagi. Porsinya lumayan nggak pesan aja. Nah, porsinya lumayan. Sesari Evan, ya ini hums, ya roti kering itu, kemudian lauknya marok, lahm, kuah daging, baik dagingnya diikutkan ataupun tidak, istimewa. Nah, Rasulullah SAW memperumpamakan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita itu adalah seperti sarit, keutamaan sarit dibandingkan seluruh makanan. Nah, ikhwan fillah azani Allah, khilaf di kalangan para ulama keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh yakni wanita, apakah wanita umat ini saja ataukah wanita sealam gitu, baik dari seluruh wanita zaman-zaman dahulu ataupun sampai yaum kiamat. Namun yang roji adalah seluruh wanita dari seluruh alam. Nah, penguatnya adalah ikhwan izni Allah berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, hadis sahih. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyun nas ahabbu ilayya ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah." Nah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah. Kemudian beliau lagi bertanya, "Minar rijal ya Rasulullah?" Dari kalangan laki-laki wahai Rasulullah, "Abu," bapaknya. Abuha, bapaknya. Nah, ikhwan fillah azani Allah, wanita-wanita yang utama disebutkan dalam hadis, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, Aisyah tidak diragukan lagi, Fatimah bintu Rasulullah, Khadijah. Nah, kemudian juga Aisyah istri siapa? Fir'aun. Nah, kemudian Maryam. Nah, ini wanita-wanita memiliki utama. Khilaf di kalangan para ulama juga siapa yang paling yakni utama dari mereka. Syekh bin Baz rahimahullahu taala lebih menguatkan pendapat yakni Aisyah. Nah, Aisyah berdasarkan riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Nah, ayyunnas ahabbu ilayya ya Rasulullah? Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Aisyah. Nah, sebagaimana ketika ditanyakan dari kalangan laki-laki, beliau mengatakan abuha, bapaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan jazani Allah, yang menjadi sahih di sini adalah kafadli syarid ala sa'ir ta'am. Bahwasanya syarid ini adalah termasuk menu makanan yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. karena itu spesial. Nah, ini syarif. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Suhail ibni Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah annahu ra'a Rasulullah SAW tawaddu'a min akli sawri akid summa ra'ahu akala min katibisah summa sholla wa lam yatawaddu'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW tawaddu'a min aklis sauri akid. Beliau berwudu dengan sebab makan potongan akid keju. Nah, apakah ini berarti makan keju itu membatalkan wudu? Nah, nanti akan kita lihat syarah hadis ini. Summa ra'ahu, kemudian Rasulullah Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW akala min katib sah, makan daging dari lengan kambing. Summa sholat, kemudian beliau sholat dan tidak berwudu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Nah, hadisnya sahih. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Pada hadis ini jumi'a baina makna wudu lughawi wa syar'i. Terkumpul padanya wudu secara bahasa dan wudu secara syar'i. Wudu secara bahasa itu adalah mengenakan atau memberikan membasuh air pada sebagian anggota tubuh. Itu wudu secara bahasa. Nah, itulah yang dimaksudkan di hadis Rasul tadi. Anam ro'a Rasulullah SAW tawaddu'a min akli sawri akid. Rasulullah SAW dilihat oleh Abu Hurairah berwudu dengan sebab makan potongan keju. Artinya berwudu di sini adalah membasuh tangan beliau, bukan berwudu berkumur-kumur sampai membasuh tangan berkumur-kumur sampai kaki. Nah, hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, dengan lafaz fa nabi sallallahu alaihi wasallam wasala kafaihi min akli sawri akid. Nabi SAW mencuci kedua tangan beliau dikarenakan beliau makan potongan keju. Karena kalau kita menggang keju, nah jelas biasa masih ada sisa nempel di tangan. Nah, beliau mencuci tangan beliau. Bukan berwudu berarti jangan disalahpahami makan keju membatalkan wudu. Jangan, sehingga perlu berwudu. Tidak, karena wudu yang dimaksudkan di sini adalah membasuh kedua tangan saja. Karena kadang bahasa itu dimaukan dengan makna bahasa, terkadang dimaukan dengan makna syar'i. Nah, seperti hadis Ibnu Abi Aufa Radhiyallahu anhu, ayat Al-Quran tentang beliau, yakni ketika membayar zakat, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan, yakni doa bagi orang yang membayar zakat. Nah, fa inna sholataka sakanul lahum, karena sholatmu itu ketenangan bagi mereka. Sholat takah di sini artinya doa, karena sholat itu secara bahasa doa. Nah, kemudian riwayatnya adalah Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abi Aufa ketika membayar zakat, Allahumma sholli ala Ali Ibnu Abi Aufa, itu doanya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, karena itu membuat mereka hatinya tenang. Setelah bayar zakat, didoakan kebaikan, menjadi ketenangan bagi hati mereka, kesenangan karena mendapatkan doa kebaikan. Nah, ini contoh bahwasanya terkadang dimaukan adalah makna bahasa. Kapan kita mengetahuinya? Maka kita kembali kepada yakni tafsir ayat atau syarah hadis, di mana para ulama, ikhwan fillah, ahli tafsir ataupun ahli syarah hadis akan melihat qarinah, nah hubungan lafaz dengan sebelumnya atau setelahnya, asbab nuzulnya atau asbab wurudnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu di lafaz yang kedua juga dengan tawaddu itu wudu syar'i. Ketika summa ra'ahu akala min katifi syah. Kemudian Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW makan daging lengan kambing, beliau kemudian sholat tanpa beliau berwudu. Berwudu yang kedua ini adalah berwudu syar'i, yakni kaifiyah berwudu, yakni taharah, berwudu yang masuk makna taharah. Nah, yang secara syar'i adalah mengenakan air ke anggota-anggota wudu. Nah, dengan cara-cara yang dituntunkan oleh syariat dalam rangka niat beribadah kepada Allah, taharah. Nah, jadi yang menjadi sahih di sini, kadang Rasulullah SAW makan keju. Nah, sebagai idam, terkadang daging kambing. Nah, hadis berikutnya, qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah an Wa'il Ibnu Daud an ibnihi wa Abu Bakar Ibnu Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala aula man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sufyata bitamrin wa sawiq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW walimah, aulama walimah, mengadakan pesta pernikahan. Nah, ketika menikahi Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai, bitamr wa sawi, dengan hidangan saat itu adalah tamr dan sawi. Nah, hadis ini juga dikeluarkan Imam Tirmidzi di Sunan beliau, Sunan Tirmidzi, juga Abu Dawud, juga Al-Imam Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Di Sahih Al-Bukhari juga hadis Anas dengan lafaz awwalama awlama 'alaiha nam bi hais wa wata'an muttakhadhah min at-tamr was-samin wa ma'ahum al-akid wad-dakiq. Beliau walimah, nah, dengan yakni bihaiz, haiz ini nama makanan yang terbuat dari kurma, minyak samin, nah, terus digabung dengan keduanya adalah akid atau daqiq, yakni tepung, tepung yang lembut. Nah, ini hidangan walimah beliau ketika nikah dengan Sofiyah bintu Huyai ibnu Ahtab. Sawi, ikhwan jazanillah wa iyyakum, yakni terbuat dari daqiqul hintah was-sa'ir, biji-biji gandum. Nah, artinya tepung. Nah, ada tepung, kemudian ada juga kurma, tepung yang sudah dimasak, nah, menjadi roti, atau yang dimasak dengan lunak, kemudian juga ada kurma. Itu walimah beliau. Tidak mesti walimah berarti mesti daging. Nah, ikhwan wa jazanillah. Adapun hadis, yakni Abdurrahman bin Auf ketika beliau nikah, datang kepada Rasulullah, kok ada tanda beliau seger, ceria, beda dengan hari-hari yang ditanya, ada apa kamu? Maka dia, Rasulullah saya sudah nikah. Nah, kemudian apa engkau sudah walimah? Adakan pesta yang belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah aulim walau bisa. Walimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, ikhwan izinillah, seekor kambing di sana ya artinya satu hal yang wajar, orang banyak yang punya. Kala itu apalagi Abdurrahman bin Auf. Nah, orang yang yakni saudagar kaya, beliau adalah jagonya orang bisnis usaha beliau. Datang ke yakni Madinah. Nah, beliau yang ditanya adalah mana pasar untuk beliau usaha dagang. Nah, dan diberikan keberhasilan. Ikhwan jazakumullah yakum, sehingga beliau termasuk jajaran sahabah yang diberikan keluasan rezeki dengan sebab dagangnya beliau. Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau aulim walau bisya, walimahlah walaupun dengan seekor kambing. Nah, Rasulullah sendiri walimah yakni ketika menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Ahtab dengan kurma dan sawi, makanan yang terbuat dari gandum. Nah, barakallahu fiik. Ada satu hadis yang terlewat, saya baru ingat ya, Han, yang pernah saya ceritakan. Rasanya belum kita baca. Nah, hadis 169 terlewat. Tadi kita mulai 171 ya. 169 dan 170 kita mengulang dua hadis yang lewat. Qala haddatsana Muhammad bin Basar, qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, qala haddatsana Aban bin Yazid an Qatadah, an Sahr bin Hausab, an Abi Ubaid, qala tabahtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kidran waqad kana yujibu dira fanawaltuhu ad-dira summa qala nawil min dira fanawaltuhu summa qala nawil min dira faqultu ya rasulullah wa kam nisyah min dira faqala walladhi nafsi biyadi law sakatta lanawalta ad-dira ama da'altu. Nah, salah kisah ini sudah pernah saya sebutkan. Adalah hadis dari Abi Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku memasakkan untuk Nabi satu periuk, yaitu dan beliau sungguh senang dengan daging ad-dira, lengan bagian depan. Maka aku pun sajikan ke hadapan beliau ad-dira, bagian lengan yang depan. Suma qala nawil nidhira, datangkan hidangkan lagi kepadaku dhira. Panawaltu, maka aku hidangkan lagi dhira. Suma qala, kemudian setelah itu Rasulullah SAW minta lagi nawil nidhira, hidangkan lagi kepadaku dhira. Fakultu, maka aku menjawab ya Rasulullah, wa kam disyati min dhira, wah Rasulullah, memangnya kambing itu punya berapa lengan? Kan sudah dua tadi. Ya, sudah dihidangkan semua. Ini yang ketiga apa sih? Hidangkan kepada kudra. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, memangnya kambing itu punya berapa lengan? Lengan depan kan? Ya. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau sakata, kalau sekiranya kamu tadi diam, enggak nanya, lanawal tanidiro, niscaya kamu akan bisa menghadirkan, menghidangkan kepadaku diro mada autu, apa yang aku minta. Nah, artinya kalau dia misalnya kembali ke periuk itu akan dapat lagi diro. Nah, Allah. Sehingga hadis ini termasuk bagian dari mukjizat Rasulullah alaihi wasallam. Nah, karenanya akhirnya enggak ngambil lagi. Nah, ikhwan izinillah. Dan ini lebih daripada ini, ikhwan izinillah. Ya, ini kisah ketika Rasulullah SAW diundang seorang sahabi. Nah, kemudian yang diundang Rasulullah saja, karena masalahnya sedikit. Nah, setelah yakni Rasulullah SAW diundang, ternyata Rasulullah SAW ngajak sahabat yang lain, akhirnya sahabat ini kebingungan. Nah, khawatir nggak cukup nanti. Nah, karena yang minta Rasulullah SAW, ya mau gimana lagi? Nah, ternyata Ikhwan bin Azzaanillah iyyakum setelah datang, nah masakan tersebut, subhanallah. Nah, setelah datang Rasulullah SAW, mendoakannya. Nah, ternyata semua yang hadir semuanya kenyang. Nah, Rasulullah SAW dan masih ada sisa. Yang kalau, nah tanpa barokah dari doa Rasulullah Alaihissalam, nah nggak akan cukup. Nah, begitu juga di kisah perang Tabuk. Yang demikian, Ikhwan fil din yallah yakum. Begitu juga susu, nah seekor kambing yang ternyata didoakan oleh Rasul Alaihissalam. Nah, Rasulullah SAW kenyang, Abu Bakar kenyang, bahkan nah serasa tidak berkurang. Pemiliknya pun juga mengambil susunya. Ini adalah mukjizat, termasuk bukti kenabian Rasul Alaihissalam. Nah, di sini adalah ikhwan fillah jazakumullah, idam lauk yang kategori daging yang disenangi oleh Rasulullah SAW adalah dhira. Nah, lengan bagian depan yang sudah kita jelaskan kemarin. Nah, dari keterangan Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, karena bagian itu adalah bagian lembut yang cepat untuk matang dan rasanya lezat, kemudian bagian yang paling bersih karena jauh dari tempat kotoran. Hadis setelahnya, qala haddatsana al-Hasan Ibnu Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Yahya ibn Abbad an Fulayh ibn Sulaiman qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahab ibn Yahya ibn Kabbad an Abdillah ibn Zubair an Aisyah qala maka natin dira ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibbah wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha ajaluha nudja. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi di sunan beliau. Nah, beliau mengatakan hadis hasan, hanya satu jalan ini, namun pada sanadnya ada kelemahan. Ada rawi bernama Fulayh ibn Sulaiman, beliau dihukumi laisa biqawi, demikian disebutkan dalam mizan al-i'tidal. Begitu juga Ikhwan fil din yallah, ada rawi yang lain Abdul Wahab ibn Yahya. Nah, dikatakan oleh Abu Hatim Syekh. Abu Hatim rahimahullah kalau menghukumi seorang rawi namanya Syekh, itu berarti lemah. Nah, itu disebutkan dalam Jarh wa Ta'dil. Dan hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang mungkar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Karena pada hadis ini justru ikhwan fil din yallah, mungkar itu perlu antum ketahui, maksud hadis juga mungkar. Hadis lemah, hadisnya sudah lemah, menyelisih hadis yang sahih, itu mungkar. Nah, kalau bahasa kita mungkar itu kan jelek. Ya. Hadis yang lemah menyelisihi, bertentangan dengan hadis yang sahih, itu mungkar. Ada juga hadis yang sahih menyelisih hadis yang lain yang lebih sahih. Nah, itu namanya nanti syadz. Syadz itu kalau bahasa kita nyeleneh, aneh gitu. Nah, hadis sahih tapi menyelisih, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, itu nanti juga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, kalau ini mungkar, di sini lafadznya hadis Aisyah ini, maka natib dira ahabbu lahmi ila Rasulullah. Bukanlah dira itu bagian daging yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Ini kan jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang sebelumnya kita baca. Nah, yang sahih. Sementara hadis ini adalah lemah. Bertentangan lagi dengan hadis yang sahih. Makanya dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ini hadis munkar. Karena hadis yang sebelumnya jelas dikatakan bagian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang disenangi oleh Rasulullah SAW adalah al-dira, bagian lengan, bagian depan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita cukupkan sementara di sini. Alhamdulillah ya kum. Barangkali ada sekali lagi pertemuan beberapa hadis pada bab ini. Semoga kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.